أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا بغيره وكذا gadalan halika ya ikilah iki amdun bigiri kalawan liyane makata intawarma lamun ari mubaruh ya si wong wa dalaman ari malara ya Adamata malah malah mati ya Allah. Fa'ilam yazhar asarun wa mata fil hal maka lamun wara lahir apa tapak. Wa mata lan mati ya si wong fil haling dalam pada tumuli fasyibhu amdin maka ikusyibih amdin. Wakila landen ucapakan apalapad amdun iya iku amdun maha maha wakila landen ucapakan apalapad la syai'a ora sawiji kuwajib Walau gurzahalan lamun nancepkeun ya si wong ha ing ibrah fi malai ulimu ing dalam barang kang orang nang ngalaraken ya ma gajil yakbin gajil dati yakbin kaya kulit kenung pala syai'a bihali maka ora sawiji-wiji iku mujud kalawan walau habasa hulan lamun yang kriyasi wong haing sakhos wa mana hulan nyegah ya wong haing sakhos at'ama ing mangan wa syarabalan ngombe wa talabalan nyupri hatta mata malam-malam mati ya sakhos Fa'in madat mudatun maka lamun ngaliwat apa masayamu tumitluhu kang mati apa umpamana sakhos biha ingilum mudah golibani dalam galibi ju'an kena arah-arah kaluen awal tersana tawa kena arah-arah ngelak pahamdu maka iku maha maha arane pa ilam yakun bihi ju'un wa apa sun maka lamun warana nabihi ku tetep kalawan sakhos apa ju'un keluen wa apa sun lan ngelak sabikun kangen dingini fasibu amdin maka iku sibih amdin arane Ngaji mun kieu bae datang ka zuhur bae parae hasilna. Lain kana badujuin wajinan lamun ana apa setengah keluen lan ngelak walimal habisul hal. Lan warul sabal habisukan yang kere alhala ing tingkah famdun baka iku amdun arane wa ila fala fil azari. Wa ila wa ilam ya'lam fala fala dunia dalam mungguh kaul azhar Sadajan urang neraskeun pangaosan urang, urang bacakeun heula Fatihah ka para karuhun karuhun para almarhum almarhum nutus mayunan urang. Marga hiji kahiji Ibu Hajah Sarmah bin Saniri, dua Bapak Muhammad Rais bin Asini Pasar Kemis, kemudian meninggal dunia Wasim bin Ma'in tanggal 28 Muharram. Buaran Menggah Paku Haji. Kemudian Sim Abdi Nami Hairuman bin Ibu Almarhum Sohani nyuhun kedua anak gaduh musibah yang kecelakaan ke dinten Minggu tujuan dek ngawas ke dia kecelomok di jalan tabrakan kukitu na disuruh gini. Wapat hari Kamis malam Jumat Nuraini bin Haji Amporan Cikupa, keluarga toko Mas Haji tak berani. Kemudian Haji Saning bin Sarunya Bu Harisna nu tadi kurang diaos kenamina, mudah-mudahan diampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicarangkeun di kuburanana kasihan nikmat kubur ku Gusti Allah, termasuk Bapak Haji Thohir anu rutin tiap minggu ngaji, asli na urang Tegal Angus, cicing di Lego pupus kamari inten alas. Kemudian utab di kening musibah tu urang doakan mudah-mudahan dipasihan kasobaran ku Gusti Allah, pasihan kekuatan ku Gusti Allah, biasa enggal damang deui bisa ngaji sabihara sabihari jeung urang didieu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu mah bertanya Pak Kiai, saya mau tanya, ada istri saya selingkuh, suami tidak tahu nyampe hubungan badan, apa suaminya ikut dosa atau tidak, apa istrinya harus minta maaf apa yang telah diperbuat oleh istrinya. Saya menukiki ditanya soal dosa mantu kababawa salakina mah sebab dama pribadi, urusan pribadi pribadi deui, kecuali lamun kuzalakina diantep atau dititah. Oh, malam minggu kali itu lumayan 1.000-2.000. Neraka itu salaki kata soal minta maaf itu kudu kasalaki namun bakal itu bakal fitnah tapi lamun bakal fitnah itu kudu misalnya hem-hem kusorangan kebejang ceng-celengan di akhirat itu baik teman. Adapun salakina hajunya ho kumaha tindakan salaki terserah dek diteruskan bayar rumah tangga namangga dek ngesan baik ewah masalah tergantung kumahanya baik segitu teman. Kemudian yama batehah deh izin hasilah iya manon ye bahaja rek nanya ayah di kampung onom seorang ustad anu ngaharamkeun zakat fitrah ka pamarentah tolong panggilaskeun jeung kakarak najim reh unggal eta unggal deuk puasa ngajelaskeun atau ngajina jeung ngees bae. Nah zakat fitrah itu wajib hukum nazar wajib sholat jeng zakat-zakat nulai hingga wajib. Nah zakat itu ayat masrobna 8 innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin amilin mu'alafah terus 8 uwah pemerintahan di jerona uwah baca Qur'ana eueuh kuari ka pamarentah lain pamarentah amil zakat pamarentah ngabentuk amil zakat jadi ngazakat ka pamarentah teu saharam kadenge gucilisia kadenge nasi kudengkul bae ngajina tuh benta ngajina ulah sok kos Kiai Golkar keureum bae. Dina Qur'ana ngazakat ka pamarentah dengekeun guceuli haram atuh. Aye teh kuari baz badan amil zakat dibentuk ku pamarentah lain ngazakat ka pamarentah mun ngazakat ka pamarentah teh saharam kadenge guceuli sia. Tarolol sia mah. Nah, zakat ke pemerintah di Quran, di hadis haram nah, zakat ke pemerintah siata ayo ke lain ke pemerintah bas badan amil zakat menang bentuk pemerintah ulah salah ngomong ke pemerintah mentesah. Badan amil zakatna memenuhi syarat henteu diurang henteu. Naon sababna nu disebut amil mendata aya sabaraha nu kawajiban ngazakat didata ku amil zakat sabaraha fakir miskin nu bakal dikembalikeun ieu zakat ka masrofna gawe ngaranna lain ngecedog di kantor. Digawe amil teh wong kang migawe badan amil wong kang migawe in zakat kadenge teu kucilis ya bongan sianana wong kang migawe amil teh lain wong kang nikahaken. Aduh supaya jelas ya pan urang ngaji data ku badan amil zakat sabaraha nu wajib ngazakat di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Belaraja, Kumna, Sakabupaten geus aya pagawe. Data sabaraha pakir miskin termasuk rang dangora. Nu kolong tapi nu aya cayan keneh. Eta pagawean bas teh beres. Set. Cokotan mawa karung. Badan amil zakat dibagi ranting na ka kecamatan ka desa. Nyana nu kudu datang ka unggal imah utusan pamarentah mawa karung. Data sabaraha paksa nu teu daek ngazakat teh paksa. Wajib ye nu mampu. Eta ngaranna tugas amil. Beres bawa ka kabupaten atawa ka kecamatan. Didinya bagikeun deui ku amil. Panggul deui ku nyana sabaraha nu kudu dibere zakat. Tak tak tak ta. Sah ngazakat ka badan amil zakat nu model kos kitu menurut aturan agama Islam nu kitabna Al-Qur'anul. Kadengen teu ku jelisnya. Zakat ngaranna ai badan amil zakat ngajentul di kantor bae. Atuh deuk iraha gaweana. Ajo deuk dibawa ka kabupaten. Kok teu pernah ngadenge fakir miskin kabagian? Ieu carita Al-Qur'an, keur carita bungan sianana ka aing. Mun teu dijawab aing doraka. Ah, cenah eta kudu di ka masjid-masjid geus salah. Musala salah. BHS saya bakir cerita lo bakir nih bakir miskin nu kudu disalurkan zakat etaka masrop nak sesuai jeng aturan Al-Qur'an wal tete secara global kos gitu ilin jakna zakat ke pemerintah ewuh di Qur'an ewuh di hadis ewuh di kitab ulama. Aya gebas dibentuk ku pamarentah tapi sesuaikeun jeung aturan-aturanana gawe ngarekrutna jeung ngabagikeunana sesuai jeung aturan. Tah kula mangan ngabejakeun doang besi hayang nyaho aslina kos kitu. Kadapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu. Iman nyaritakeun aslina pembentukan baz kos kitu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab kos kitu. Tah tinggal kula deuk nanya akur henteu di urang. Isya beranian sia nyebut henteu tangkep sia. Tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu negara urang. Pamarentahna mayoritas Islam, masyarakatna mayoritas Islam. Mun ditanya kabeh geus sieun ka neraka hayang ka sorga. Bupatihna gubernurna camat kahansip hansip Tomi sieun. Neraka atuh lain kudu ekstrim lain kudu haju pamarentah degeng perbaiki benahi jakabeh ge ieu tea beragama Islam. Yu urang benahi nagara urang minimal sakabupaten Tangerang saprovinsi Banten supaya rapi lain haju kudu kiai nu bener. Ah teu beres teh kiai tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasa ruwa urang pada-pada hayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantak naon bahas atuh di DPR. Bahas atuh di MU. Bahas atuh sia seuri di depan atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim buka kitab itu benahi benahi jakabe ge mun ditanya camat usiun ka neraka polisi sarua abri kitu kene eksekutif atau sarua pelaksana daripada sodoran-sodoran ti itu legislatif atau sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana ulah acak-acakan saukur sakit acina moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat so ka ditu sakitu hunggul tah abeh nyaho ditanya naon gitu bongan sia nanya tah pas kitu tah pertanyaan sia pasti sia ieu greget ka kieu nu ngaharamkeun nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok ge abeh nyaho bae teh malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi dengan membakar petasan, kembang api dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Bahkan di antara mereka ada ustadz dan orang ustadz Golkar dan orang-orang yang sudah punya pangkat haji. Haji Golkar. Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu heze-heze ye dititah apa henteu ku agama. Enggak sesa kitu. Lamun dititah mana ayatna, mana hadisna. Lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye mun nyeuna ge milu masalah ye. Aduh, iyalah jang ningali kumaha datang ka mana ieu mempertahankan akidah mempertahankan kesucian agama ternyata atuh kos kadari aran memahami makna Al-Qur'an itu hukumnya fardu ain apa fardu kipayah. Memahami mana Al-Qur'an mah itu butuh mentu fardu maca nak nu dipardukeun ge fardu ain Fatihah fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka eta Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeuting minimal 5 kali yakni nu farduna tambah nu sunah. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun urang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun mun teu diperlukeun atuh henteu ngan maca na nu wajib aen bagi jelema anu geus akil balik sakitu. Bagi jelema anu makna ngamnan maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kanjeng Nabi kumaha hadis Kanjeng Nabi nehese dijelaskeun ku ucapan ulama. Ucapan ulama hese lantaran mujtahid nayalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah sebab aya istilah-istilah fikih disebutna mustalahat hadis mustalahat Quran mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih tah kos kitu. Jadi hese berceritakeun nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu diartikeun ku otak urang kalam Allah boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju ngapae reueuh Sal ngadengen maca Quran WHS atawa urang maca haju HS bae. Maca Quran teh Bu aing dianggap obat tidur ku sia. HS pegur ah. Berat Quran. Entah jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus bisorgaeun jasadna. Atawa daek ngadengikeun Al-Quran. Daek ngahartikeun ngadengikeun geus poara tamah meunang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doang ge geus poara komo bari maca panjang cerita Al-Qur'an urang neruskeun masalah pembunuhan ngabunuh hayati lurupa. Hiji aya ngabunuh kasalahan mun teu ngamaksud kanu dibunuhna ima katimpah urang keur naek ragag nimpah nu dihandap kasalahan wa ima urang malang kenaon bae kemudian aya jelema liwat kasalahan atawa urang nembak manuk ternyata di luhur aya jelema kasalahan keneh atawa urang kitu nuar tangkal kayu ai praktea dihandapna teu kadeuleuh aya jelema liwat deui bae gubrak ninggang kasalahan teu kudu dibunuh deui tamangan wajib bayar dia. Nomor kedua aya ngabunuh ngahaja in qasadaha bima yaqtulu goliban lamun ngamaksud migawe ngabunuhna ditujukeun ka jelema nu rek dibunuhna make alat nu biasana osok maehan sok ngabunuh kaya ning pistol, bedil, golok, pedang jeung sajabana kaeta kakara kisos. Nomor katilu kasalahan lain ngaja lain tapi sarupa jeung ngaja sibhul amdi di mana-mana ngamaksud cuman ku alat nu biasana henteu maehkeun kaya ning nyana ngagebug make leungeun lalaunan atawa make pecut atawa make tungkeut golepak pae sibhu amdin sarupa kana ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Jadi maehan anu kasalahan teu wajib kudu dipaehan deui. Maehan anu sarupa jeung ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Nu wajib dipaehan deui mah nu ngabunuhna ngahaja. Tah eta wajib dibunuh deui. Lamun ieu dilaksanakeun di negara urang mualaya pembunuhan jelema ngabunuh bunuh deui aman bakalna cak sa cak Quran Quran teh cak Gusti walil qisasi hayatu ya ulil albab bu panjang dongeng cek ahli bilaga kos kitulah walil qisasi tetap kana kisos sartina lamun dilaksanakeun hukum kisos bunuh-bunuh deui bakal bukti hayatun kahirupan anu jujur nu adil loh jinau ya ulil albab heinu baroga akal sampurna laksanakeun gegera di nagara bunuh bunuh deui mun anjeun hayang kasup kana ulil albab nu boga akal sampurna lamun di sebuah negara kemudian ngabunuh teh dibunuh deui berarti teu baroga akal nu sampurna cara di Vietnam di Vietnam mah ngabunuh teu dibunuh deui lantaran teu sampurna akalna. Aye di urang mah atuh aye dibunuh di urang mah kos kieu bae. Kitu nya. Teu ieu carita pembunuhan. Tinggal selanjutnya. Lemun cekamari Zaid nojoski Umar make jarum aino josna ditojoskin kana biasana nusok pae kayaning ditojoskin kana embun-embunan atawa kana kitu urat beheung ka eta sanajan make jarum nu leutik lantaran ditojoskeunana kana nu biasa ngabunuh ka eta termasuk kana amdun bae wa kadza bi ghairi tawarma wa ta'lama hatama ta ilam yadhar asarun itu keneh kaasup kana amdun bae lamun ki Zaid nojoskeun hiji jarum kaki Umar ditojoskeunana lain kana nu biasa osok maekeun kayaning lain kana embun-embunan lain kana tulang beuheung atawa urat beuheung ditancepkeunana kana bitisna atawa kana pingpingna jarum ditojoskeun kana bitis jarum ditojoskeun kana pingping jarum ditodoskeun kana leungeun pan eta mah di luar kabiasaan sok mehkeun ta mah paling ge ateul doang tah paling lamun urang itu ngawirid hizib rifa'i teh Ahmad Kabirur Rifa'i waliullah kutub atawa Ibnu Alwan kutubul aulia nyana sumpah saha jelema anu ngawirid ilmu kaula ieu hizib kaula kukula didoakeun supaya ulah sugih supaya ulah boga harta lantaran ieu mah menuju ka ridho Allah hendak diwaririd ku jelema hizib rifa'i biasana susah bae sumpah nyana tayana diwirid lagi dicai ngawirid lagi ngom sakyo menang 40 poe bebejak ka guru ditesnya ditonjok pake jarum mun masih kene keluar getih can jadi wirid deui sia mun teh kiri tonjok pake jarum teh cabut teh keluar getih jadi nah naik berarti wirid 10 poe 11 poe syaratan sampai selesai beres wirid dan hizib rifa'i tembak tes kotok nu ditembak namal nanon urang eta istimewa hizib rifa'i mandak anu jadi geng Tanjung Priuk baheula ternyata ngebogaan hizib rifa'i nu ngagebogaan nu jadi geng di kitu grogol baheula eta teh urang Pandeglang boga hizib rifa'i itu keneh zaman baheula nu jadi geng di kitu pasar sayuran tenan karangaranna induk eta ge sarua boga hizib rifa'i teger hizib rifa'i entah kurang kulon mah lamun aya nu nang tangan buka dada kajenteung aya tilu ge buluna buka ini kusia dek belah mana sia ngadek aing ngagolok aing nembak aing mun geus jadi hizib rifa'i teh kos kitu tah ha ieu keur carita ditonjok teuna naon ces but paling keluar nu putih-putih doang. Teh-teh-teh dicekel ku para jelema-jelema anu endek ngalalana ka pakotaan teh eta mentek singa deungeun wirid ge lamun dikulah sorangan beulah kulahna di sumur kadang-kadang belah sumurna, istimewa teman. Ah, eta hiji bripai kuari ditonjok make jarum. Cek. Cabut. Pan eta mah sapira jarum tapi kebel-kebel ngagedean bareuh. Sanggeus da bareuh nyeri. Seminggu bareuh nyeri. Paeh. Paeh. Ku jarum doang paeh. Batur mah ku ditembak keuna naon? Nyana ku jarum is dead. Ya tuh geus kitu bae tama, paeh ku sebab eta ngahajak keneh ka asup. Ngahajak keneh ka asupna. Entak eta wajib kudu dibunuh deui. Masyaallah. Mayalah. Wa kadza kitu keneh sarua jeung amdun bae bigoirihi nonjokeun jarum ka lain paranti nggon paeh. Itu ge intawaroma lamun haju bareuh wa ta'ala majeng nyeri hata mata hingga pae eta jelema asup kana amdun bae. Masyaallah, masyaallah. Pailam yazara sarul wa ma tafil hali pasibu amdin Zaid nonjokeun jarum ka tonggong Ki Umar cas cabut deui. Eueuh pangaruhna naon sugan aya bareuh teu sugan aya nyeri teu eueuh tapak-tapak jaruman sama sakali ngan rada ateul doang aya praksa jam 2 jam maot ta eta mah kaasup kana syibhu amdin artina kaasupkeun kana sarupa jeung haja teu kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat 100 on. Lala waranya urusan nyawa mah masya Allah sing hade. Wakila cek sakawal mah eta genu kitu ge amdun bae kasup kenana berarti payahan de wakila lah saya cek sakawal mah lain amdun lain sibi amdun temete aya naon-naon sapira ku jarum doang teh. Kumaha lamun ditojoskeunana eta jarum teh kana anu biasana henteu aya pangaruh. Wau goroza lamun Zaid nancemkeun jarum pimalayu limu kana anggota anu henteu nyeri. Contohna saperti nonjokeun kana kulit akbin keneung-keneung mapan ayana di tukangeun dampal. Kan eta mah tilok aya pangaruhna naon lantaran eta mah tuh sarua jeung lamun di kuda mah nu kitu mah ngaranna teh ngaranna calakutik. Calakutik mun di kuda mah, ari di kuda mah pan biasana ge osok dibersihan, make peso pan calakutik teh. Make peso dirapihan. Dirapihan, budak kuari mun teu nyaho. Make peso peso rusakeun. Eta calakutik tenana. Kuari ge bangsa urang sepatan mah. Anu osok naon kitu ngaranna kararandal teh. Eta teh nu kitu ngaranna rorombeun atawa ai kapal teu boga disebutna kakapaleun. Eta sasanggaleun kakapaleun osok mah kepeso. Jadi pangaruh tama kasih ai najoskeun ka dinya. Ta eta lamun najoskeun ka dinya kajil diakbin pala syai'a jadi teu aya naon-naon tama sama sakali pala syai'a. Zaid seorang polisi. Nah polisi ya. Ibrak nangkep jelema sel. Sanggeus tadi sel diantepkeun bae ku polisi. Dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana unta enta neangan kaluar ge teu meunang. sapoe, dua poe, tilu poe, dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana menta teu meunang ka nu sejen, ngagolepak di jero penjara, di jero sel. Kumaha eta hukumna? Walau habisahu lamun Zaid nahan ki Umar wa manahu kemudian nyegah kaki Umar atau ama wa syaraba talab dahar nginum teu dibere bahkan menta kaluar neangan dek meuli ge teu dibere hata mata sehingga pae kumaha tah lain madat mudatun yamutumistuhu piagoliban juan awad san bahamdun maka lamun ngaliwat masa nu memang sakitu poe teh galibna teh sok pae berarti maehan ngahaja ta polisi ta. Maehan ngahaja ta atawa lain polisi urang be urang ku keheul-keheulna ka Ki Umar lantaran Ki Umar teh padu jeung anak urang panggap Ki Umar cokot asupkeun ka kamar kemudian dibere dahar henteu dibere nginum henteu nyana neangan ge teu meunang. Pokoknya mah geus saya di sekap di jero kamar. Sapoe, dua poe, tilu poe, empat poe, lima poe, genep poe. Di jero, jengker di jero. Mehan aja tuh eta mah. Lantaran galib-galibna kekuatan manusia eta menurut aturan pikir tiga hari. Tilu poe eta teh lamun tilu poe teh dibere dahar, pae eta teh geus termasuk ngahaja. Lamun kakarak sapoe doang mah teh dibere dahar sapoe sapeuting. Pae, henteu teman tengah aja teman. Encan teman. Encan kasupkeun ngahaja. Ieu mah lamun geus leuwih ti 3 poe batas 3 poe. 3 poe teh dibere dahar teh dibere nginum teu dibere meangan ge teu meunang manehanna. Disekep 3 poe 3 poe ting. Pae, ngahaja berarti kasupna. Pae handeu. Masya Allah. Eta cenanya nama berkasus ya. Kasusnya selesaikan. Dahar mah tetep baik kudu dibere. Dahar mah tetep baik kudu dibere. Kasusnya kasusnya narkoba. Selesaikan urusan narkoba. Kasusnya iya teh kasus maling. Selesaikan urusan kasus maling. Nyana nama di tahanan wajib kudu dibere dahar dibere nginum. Mantap kaya jelema hayang ditahan baik. Abah ngenahan baik cenah dahar nginum. Kuku jeng tempe doang. Aya jelema anu di rumah sakit ge embung balik embung. Aya aki-aki umur 70 tahun panyakitan diopname terus bae. Ku ari geus bisa leleumpangan cek pamajikanna cek anak cek dulurna ba balik bae nyembung aing mah di dieu bae cek nya betah jasa. Ih balik bae henteu aing mah di dieu bae dibujuk. Ndeu tita balik ge teu daek bae horenganna nu ngarawatan nyanana eta adalah. Jadi perawat teh bageur jasakanana. Geus diganti impusna, diusapan, dielap, cekna aing di imah mah jadi rokos kieun. Ah, aing mah cenah aing di rumah sakit teh. Kadang-kadang kacana eta ieuna dinan karengaranna ciih teh kiih, panti kiihna kapan terus diganti ka di omeng kumaha teh. Nah, eta dong cenah aing mangeunaheun. Tidak balik embung bayang siapa bayar balik kan itu. Hei, yang mana? Tidak balik pan mayar ini kajian pan mayar kan bayang nggak usah betah sakit, bayang dari rumah sakit. Oplon tu je betah. Kiai aja orang si kupo blon itu. Ayah nu hayang di penjara bayar balik di penjara lintuh lantaran dahar di beresan aja kangkung tempe kangkung tempe. Oh beban sakit. Ngenahin ya tuh macam-macam jalan mata anu ngenahin di penjara teh ngenahin di luar anu ngenahin di luar teh ngenahin di penjara tergantung kumaha manusia ngan ieu mah tetep bae kudu dibere dahar bae teh dibere dahar doraka samun lamun sajur jadi pae atuh jadi amdun di dunia mah eueuh masalah tetep bae di akhirat polisi eta engke disidang ku Gusti Allah. Urusan kasus mah kasus tapi urusan mere dahar mah tetep bae wajib. Oh. Boro-boro manusia jajak-jajak aya hiji awewe ge nyekep ucing. Eta ucing teh diantep bae. Dibere dahar teu dibere nginum teu dikaluarkeun teu taneangan sorangan geun teu datang ka pae ucing tersebut pae ditahan disekep ku seorang wanita awewe asup ka neraka ku sebab nyekep ucing. Ya Allah, atuh komo ye jelema. Pailam yakun bihi julwatun sabikun basibu amdin, maka lamun memang gejaya teh ieu nyekep na Ki Umar teh dina masa nu teu kapiheulaan heula kulapar teu kapiheulaan kunglak teu kapiheulaan teu ieu mah pasibu amdin da mangaranna sibi amdin geus teu wajib kudu dipayahan dengan wajib diat doang wa in kana badujuin wajsin wa limal habis alhal fa amdun lamun memang aya wa in kana mun tinemu yakni aya sawareh lapar sawareh nanglak nyahun kizayan tia kena tingkah lapar jeng lakna tapi kunya nanti diberi dahar tadi diberi nginum datang kapai amdun waila lamun tinyahun fala mentak singade sukap sekep jelema Tuhan tahan jelema tetep baik iya dahar jeng nginum nak kaeta kudu diperhatikan galibna kekuatan manusia tilu poet tilu penting beda deui jeung lamun make aturan thariqah lamun make aturan thariqah mah pan aya aturanana mimiti ngurangan dahar jeung nginum kabelah dituna engke teu dahar teu nginum engke bisa sapoe-sapeuting dua poe dua peuting tilu peuting datang ka engke dibere aturanana 40 poe 40 peuting ngana teh geus di luar aturan-aturan syariat mentak ditentang ge ku sebahagian ajaran-ajaran supi teh kos kitu ngancan nyaho ieu teh ya ndek ngembalikeun jati diri supaya murni suci. Lamun Kanjeng Nabi diciptakeun memang ku Gusti Allah tina nur teu dahar teu nginum ge kuat. Na kuari pangkat model urang manusia biasa hayang seperti Nabi moal bisa ngan mensucikan diri dengan cara tersendiri aya ngan kudu dikhususkeun jelema-jelemana teu meunang di oven. Mentak nyaritakeun torekat kitu naon kitu ngaranna mikeun torekat teu meunang sagambarang kambarangan ka setiap jelema cara kuari dibuka ilmu torekat gang semedi banyak itu ilmu torekat bae mah piwalieun teu meunang sambarangan jelemana dideuleuhlah geus datang ka mana syariatna jeung siap teu ninggalkeun dunia ieu teh deuk ninggalkeun dunia menyai mah ari torekat boga HP-na ge tilu heran aing mah torekat sih boga HP pan kudu deuk ninggalkeun dunia. Mentak dipraktekeun apan salatna ge beda ge ahli torekat nu asli mah urang lamun berusareat mah salat teh neuleukeunana teh ka tempat sujud tapi pan torekat mah lain deui neuleukeun irung neuleukeun beuteung neuleukeun bobogaan lempeng ka jempol Allahu akbar ulah make sejaka ulah salat tamah syariat ngaran. Lamun urang masih sejakene berarti urang aya di ruang lingkup syariat zohir tamah geus atuh lamun urang salat zohir mangke rengit ge karasa aya nu liwat ge urang di sisi masjid gadeuleu ngagitekna mantep cek urang Lampung ngajeun kokoma ge putih gede adat atuh emang urangna di makom syariat atuh zohir pan syariat mah takum bi zahir walah takum bi sarair zahir tamatah geus atuh aya di makam zahir atel karasa reungit karasa dedengean kanyawan emang urangna aya di ruang lingkup eta tapi lamun urangna pindah tidinya pindah ku ari mah pindah teh hese rasa mantak beda engke sarena ge lamun sare urang make syariatna disunahkeun ku Kanjeng Nabi teh ngigir urangna di dieu mah daerah urang mah berarti sirah urang aya belah kaler yeuna dikieukeun teh we ngahareup ka ditu ka kulon ka kiblat berarti ngabayangkeun bahwa urang teh di jero kuburan kitu kapan syariat dititahna kitu kitu bae aya lain kitu aya khusus Kanjeng Nabi mentak teu kahartieun ku Muhammadiyah jeung Persis sababnya nama teu pernah mendalami eta aya khusus ke sarena ge lain deui ari ahli tarekat mah kumaha biasa bae ka lempeng sukuna ka ditu ka kulon sirahna aya di wetan di daerah urang malantaran Baitullahna di ditu janjel yeuna saeti yeuna ka dieu sidakeut neuleuna ka dieu ka irung ka dieu lempeng suku dage di talian abe nararang tu kudu dideuleukeun tungtung jempol bari napas ka luhur Allahu Allahu Allahu Allah geus ngabayangkeun ieu teh paeh teh aing teh geus lain nonton TV atuh ngabayangkeunana lain taun baruan nyekel petas jeung petasan nu geus kieu lempeng lurus aya babacaan khusus pasrah diri ka Gusti Allah mantak impianana nu geus kitu mah impian langsung ti Gusti Allah geus bersih mandi teh wudu teh tuh jadi beda kan mantak ieu keur carita ulah sok nandakeun jeung nyebutkeun tarekat ka anu sok zikir isin lantaran tarekat mah piwalieun deuk ninggalkeun dunya manya barang norekat teu wau jeung jelema barang norekat hajus haseum barang norekat kos kitu amat teu nyaho berarti kana aturan-aturanna biasa bae engke namun geus jadina tarekat mah eueuh nu dipake kasieun hiji iwal Allah anu dijalankeunana secara zahir syariat nyaritakeun wudu nyaritakeun salat puasa ari dararaek mah ari henteu nyana mah emang geus ka Allah bae. Geus salatna ge ngeunaheun nyana mah tadu disebut lazat salat teh eta tah jiwana geus ka Allah bae. Geus masih kana boga perasaan salat sorangan, salat teh aing ge usoli sejak kaula salat eta teh pikih teh moal aya ngeunaheun salat datang ka modar ge kos kitu. Datang ka paeh biasa-biasa bae salat sebab naon? Ngarasa dirina nu salat. Ari ahli tarekat tu geus jadi mah pan henteu boga rasa diri nu salat teh. Naon atuh? Ha, atuh teh mah geus kos kitu bae teh mah geus pokona. Kanikmatan tersendiri Allahu Akbar. Ta eta teh pindah. Tah eta pindahna tina syariat kana hakikat. Katempo geus alam-alam. Katempo teh lain katempo kumaha? Aya di alam hakikat sagala rupa teh geus ku Allah. Sagala rupa Allah etalah jati diri manusia teh kos kitu sakumaha Kanjeng Nabi ngan Kanjeng Nabi nyaritakeunana teh khusus sebab dititah dakwah teh syariat mentak teu meunang tak kos kararitu mah teu meunang lamun aya anu ngembangkeun kos kitu kemudian nyana ngajelaskeun cara diurang Syekh Siti Jenar dibunuh cara diirak Ki Halaj dibunuh bae lantaran naon sasar kudu kumaha teu dirahasiakeun ya kabeh ge engke perasaan teh kos kitu bae Syekh Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf termasuk Ki Asnawi Caringin Syekh Abdul Ki Abdul Karim terus ahli-ahli Allah teh boga perasaanna kos kitu mantak dunia teh leutik nyana mararasaan teh leuweunna naonan ieu teh eueuh sebab naon eueuh pan dunia teh tatadina engke bakal eueuh deui atuh kunaon mikiran nu eueuh atau mikiran nu maha bako bae sah Gusti Allah artina mikiran Gusti Allah teh kumaha atuh aturan-aturanna laksanakeun ulah mikiran dunia dunia mah tadina eueuh ku ari aya ke bakal eueuh deui kok urang riweuh ku nu eueuh tuh jaheunya balik ngridit deui eta nu mentak hese ge hayu ilmu teh lamun diteruskeun ngaji sanggeus da ngaji fikih urang ngaji tasawuf kakara ke ngaji tasawuf mah caritaan tama caritaan minhajul abidin caritaan jelema nu geus usul ka Gusti Allah nyaritakeun ihya caritaan tama Imam Ghazali urang nyaritakeun ilmu hakikat perasaan dituangkeun di sebuah tulisan kitab hikam Syekh Athaillah teu meunang saturut-turut da urang nurutan hikam aja dipraktekeun kurang sasar ujianan. Naon sabab nancan datang? Eta mah perasaan hakikat dituangkeun di sebuah tulisan dijadikeun kitab. Jadi tauhid asli nah adalah hikam. Tuturkeun ku urang sasar ujian. kudu kumaha tuh lalaunan mondok heula mondok heula mondok sia hayang nyaho ka Allah mondok mun teu mondok moal nyaho ka Allah beneran aing mah geus kolot tinggal modarna doang ta mah teu bisa emang kumaha geus atuh urang sadar bela aing mah meureun moal tepi geus bae bersareat atuh hese-hese amat ya kiai ge anu ka Golkar mah acak-acakan sarua bae nu mantak wani kiai Golkar goblok lantaran langkah-langkahna teu sesuai jeung aturan Allah lain Golkar bae sarua unggal partai ge bego sarua teu akur teh jeung hakikat teu meunang disalah-salahkeun ku syariat mangan mun geus ditempo melalui aturan hakikat salah teh budak naon sababna cara mah hayang duit. Duit mah dunia kamari eueuh engke eueuh diteangan ka puyeng-puyeng. Ji atuh kunaon buyengkeun sorangan neangan ka situ. Geus bae sampaikeun Al-Qur'anul Karim. Daekeun ka hartieun. Heuh, teu ka hartieun. Titik ulah sok pake batu loncatan jang ngahadean dapur. Ka situ tah. Eta mah salah. Tah eta teh keur carita kemurnian, kesucian jati diri manusia. Gila, lamun neuleu jelema ngajual Al-Qur'an hanya sekedar sekupi. Hanya sekedar apansa, hanya sekedar pondok pesantren, hanya sekedar sebuah majelis taklim. Yah. Teu kudu boga majelis taklim nu mewah, asa nyaan rangkeunana handapeun tangkal caringin. Beki parah. Kudu atuh tah sapira sebuah bangunan atuh tah malah nanahonan ieu mun keur carita kemurnian mantak agama dicekel ku lain ahli Allah nilai bae nilai naon sebabna aya unsur duniawian bae berarti berjuang lamun lain pemimpinna ahli Allah moal beres urang minimal hayang boga pamimpin lurah kadanan ahli Allah anu wauh-wauh deureusan ka syariat atuh. Urang boga camat nu nyaho ka syariat, be boga bupati nu nyaho ka syariat, be deureus. Kadanan ahli Allah mah nu nyaho ka syariat be rada deureus. Tapi hese pan kuari. Boro-boro calon presiden, sangkilan calon lurah nu nyaho syariat be hese. Anu mantak ke ieu kuari teh de ka raramaha ieu de kumaha teh ka mana ieu mistina kumaha ieu lantaran ieu lain itu lain ieu lain itu lain ieu lain itu lain nah kuari lamun geus ilmu tarekat digelar bahaya lantaran naon eta teh mutiara mutiara mah ti baheula ge tilok aya nu digelar sisi jalan tilok aya mutiara digelar di sisi jalan kos kaoka kaoka moal aya nu digelar sisi jalan nu di sisi jalan matama kayu ambon cikupatama amekah meuli kaoka sabaraha duit 10 real 20 real teu tama sarupa tapi tah sama geus kitu mutiara tuh moal bere moal moal bisa digelar-gelar kos kitu ja eta teh hese ta kuari teh ta urang baheula mah ngadenge Jawa Timur aya ahli Allah Jawa Tengah aya ahli Allah urang kakarek ngadenge doang ge aya Abah Hasan Mangli di Magelang teh tiis hateu teh di Kudus aya Mbah Arwani tiis rarasaan hateu teh di Pandeglang aya Abu Yadim Yati jeung Ki Bustami hateu teh tiis perasaan naon sababna wauh henteu naon henteu urang ngarasa sejuk dirina teu pernah bergelut memikirkan barang-barang nu bakal leungit timbullah Kiai Golkar hareudang hareudang tah mentak urang nyaritakeun Kiai Golkar we tah kanyahoan ku ari salahna naon ngahareudangkeun ka jelema uhunya geus ya Golkar artinya naon supaya nyaho oh ka situ nu ulah aya unsur-unsur dunia ngaji ngaji wae hiji Al-Qur'an teh wahyu hese diartikeunana ge ulah pake batu loncatan hadis teh ulah pake batu loncatan nyaritakeun nyaritakeun nu sautuhna nu sabenerna supaya kaharti ngalaksanakeun mah masing-masing boro-boro eta sangkilang minuman keras ge dicaritakeun haram-haram wayah ngaleg-leg mah jeung nginum-nginum bae. Eta mah masalahna masing-masing. Kos tadi nyaritakeun aslina zakat teh atuh praktekna mah kembali ka dirina datang ka mana kekuatan imanna. Tinggal kitu bae. Korupsi lain teh dicaritakeun DPR ngabahas korupsi justru di DPR biang keladina. Da kumaha atuh MUI nyaritakeun korupsi justru di dinya sarangna. Kabeh pemerintah nyaritakeun bagaimana memberantas korupsi, bagaimana nyanana nu korupsi. Moal beres satu kajen ku kumaha ge. Ja kabehan ta mah. Tah, balikeun ka diri urang. Engke ge ahli Allah mah isin ngalengkah ge isin besi salah, ngomong isin besi salah. Sebab ieu teh cak Allah haram besi ku aing teh diharamkeun, aing dikutuk ku Gusti Allah. Isin aing mun geus boga isin ka Gusti Allah. Berarti akur jeung cakangjeng Nabi al-haya'u minal iman. Isin eta bagian daripada iman. Isin ka Gusti Allah heulanan. Menyalahgunakeun hukum nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Ieu mah ustad bae ustad. Deposito ustad bae ustad kuari. Hayuh mawa ka Cisoka neangan umat jang meuli daging. Kumaha lalakona ieu sih, kumaha lalakona geus puguh ngeridit geus puguh bang tambah dina kos kararitu kuari aya deui haji haji ge make multi level sarua bae ah neu kala rumah ieu ka dituna tanu mantak jelema anu memikirkeun keselamatan dirina memurnikeun jati dirina kemudian neuleu keberadaan umat kuari. Tinggal embung ka mana nu sebenerna. Embung ka mana hayang nyalemetkeun diri bahese jasa nyalemetkeun diri teh lantaran boro-boro teu ka mana. Boro-boro teu ka maek, boro-boro ka mana di imah bae ge di imah bae asal daek kuari mah. Urang teu kudu ka mana cicing di hareupeun imah nu liwat ping-ping ambalaya. Susu ambalaya. Aju ngakurkeun jeung nu di imah bagusan eta jeung nu di imah. Mulai teu beres mah. Tuh, eta ze. Nik saha ye jelemana anu bakal mimpin agama hese, mimpin negara hese. Ieu mah keur carita baheula mah teger jasa aya para wali-wali Allah. Ba urang lamun ngadenge Syekh Nawawi nu mantak lompat ka Mekah ge kumaha dikejar-kejar di dieu ku Belanda. Syekh Nawawi teh lain sambarangan lompat ka Mekah, aju cicing di Mekah, pikiranana teh hayang ngembangkeun ilmu di urang nya teh. Di dieu teh geus loba muridna, nyaah ka bangsa jeung umat di urang, tapi nyana teh lamun aya di Indonesia ditangkep bakalna ku Belanda dibunuh sebab pengaruhna satu kali ucap luar biasa pengaruhna. Asa cek Syekh Nawawi ngidul, ngidul. Asa cek Syekh Nawawi ngaler, ngaler. Padahal masih keneh budak keneh. Kunaon eta? Teu boga intrik, teu boga kepentingan-kepentingan duniawi hiji bae ngajak ka Allah. Jelema narur. Jelema narur, mantak tangkap cek Belanda. Kabur Syekh Nawawi ka Mekah. Aman di Mekah mah. Jeung nu sejen-sejen. Ai eta Abuya, Abuya nu kamari maot teh Daman Huri emang di Mekahna kumaha? Di Mekahna teh apan manehanna teh lumpat ti dieu teh keur jaman Soeharto rit jasa asal kieu teh asup Golkar bae ditangkep nyana embung jasa ka Golkar disalametkeun ku Gusti Allah hakikatna mah nyana lumpatkeun ka Mekah eta Kiai Daman teh lain ka Mekah sembarangan embung diteken di Pandeglang tidak asup Golkar lompat ke Mekah ngan harita mah zaman aman di Mekah jadi guru besar nyana di Masjidil Haram kebelah dieuna Wahabi nyerang keluar di Masjidil Haram ngan mukimin-mukimin jeung santri nu ngaji kebelah dieuna sarua pemerintahan Arab teh lantaran Wahabina kenceng jasa akhirna nyana terus diteror cicing bae paling lompat ka dieu paling lompat ka dieu dititah ka dieu deui lantaran dibutuhkeun tafsirna. Nyana teh muka pasaran tafsir cek nyana lah geus ngeunaheun di Mekah ibadah maotna ge di Mekah dongeng di hareupeun kula lain semata-mata lompat ka Mekah teh haju hayang rineh lain nyalametkeun ku embung-embungna tekanan Golkar geus bae kuari mah Golkar geus runtuh sekarang bersemi kembali. Wah, aing mah nyaritakeun teh perjalanan Golkar teh ngabunuh karakter kiai nu ancur-ancur di Pandeglang teh kudu dicaritakeun saha kiaina lantaran anakna mah aya keneh kuari di Tangerang anak nama araya keneh kuari hancur santrina 400-500 Pandeglang Serang mali caritakeun anakna aya nu ngaraji ka dieu hancur termasuk di Tangerang guru aing sarua di Garut Harmoko datang beak santri guru nu hiji mah aman di Cianjur beak Golkar teh kos kitu cak Golkar emang aing salah henteu sia mas kiai nu salah sia mah henteu henteu salah terus bae dirinya geus ngendog glos kiai nu salah kunaon salahna kabita ka duitna kiai nu salah aing mah lain nyarekanan sia Golkar mah jaga seruntuh ngan sekarang bersemi kembali sakitu doang hati-hati kiai nu aya sing hade ka Golkar ieu nu mantak kula dicaritakeun deuleuh sejarah Golkar iya urang teh ngaji amil jurumiah ulah datang ka runtuh deui jauhan Golkar jauhan lain gerget ka Golkar na siana ulah hayang duit Golkar sakitu beja Golkar mah terus bae besi aing pajar nyalahkeun Golkar henteu aing mah gegedena mah nyalahkeun nyanana jeung siana abe naon ieu ayu urang babarengan ulah kabita kunu kitu lah. Tapi kula aneh, una kula aneh ye. Zaman harita, lamun di Sumbang ku P3 teh hancur-hancur teh. Model eta. Sebab naon? Merasa bahwa di P3 mah ieu adalah aya napas agabaan jeung dizolimi ku Golkar. Loba nu dibere ku tokoh-tokoh P3 aman-aman bae, tapi asal dibere bae ku Golkar. Sabara pasantren di Garut, sabara pasantren di Bandung, geus teu kudu ka Garut ka Bandung ya sia mah. Itu disebut teh cak urang Bandung mah naon kitu ngaranna teu loka mamana teh naon ngaranna ieu bae Pandeglang teu kudu caritakeun kiai na anakna aya keneh batur kula mah lama pesantren Serang ajur-ajuran pesantren bae dua tingkat Tangerang lain lalagaan sabara kiai panglomana di Tangerang ajur ku Golkar kabitaeun kiai na Golkarna mah teu salah sapira tanggal kayu DPR na tolol mah deui sarua. Tapi urang ulah sampai hancur kedua kali keur masa etik, wayahna lah lamun dibere duit teh mah Golkar cokot bae duitna. Eta mah teu lebu teh ngaranna. Ih, kumaha ieu? Ieu mah emang nyaritakeun teh aslina kos kitu ta Golkar teh. Jadi bere ku P3 mah zaman harita henteu pati ku kumaha. Tapi kuari mah ulah kuna naon ge, geus bae kajentap ka batur matapa di gunung, wali matapa di hutan di gunung, urang matapa ulah daek dibere ku Golkar, ulah daek dibere ku partai, ulah daek dibere ku bangsa koskaritu beta, nis hebat ta kiai di zaman ku ari mah teu kudu ka gunung, teu kudu ka leuweung, tapa ulah ngeridit, tapa ulah boga TV, tapa ulah boga HP, tapa ulah asup ka Golkar, tapa kos kitu nis jadi wali asana kiai, asal boga anak bikang bae. Seboro-boro ka gunung dapat dinu kitu geus sejasa Masya Allah karim yelah cerita ngabunuh jadi berarti Golkar ge pembunuh sebenarnya pembunuh karakter kiai andek bisa aya tokoh Golkar dek diajak ka imah awas nu ngajakna ku aing sia ditampiling sia ku aing teu rido aing mah beneran sia ya sieun sianya dek DPR tah dek camata asal aya tokoh Golkar datang ka imah ulah siana ku aing nu bakal ditampiling sia. Wallahu a'lam.